بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدليل عليها. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله، فالله عز وجل لا يقبل من العباد لا إله إلا الله إلا مقرونة بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي قرينة كلمة التوحيد. والله عز وجل في مواضع كثيرة من القرآن قرن بين محبة الله ومحبته عليه الصلاة والسلام، وطاعة الله وطاعته عليه الصلاة والسلام، ومعصية الله ومعصيته عليه الصلاة والسلام. وقرن الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة أن لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله دالة على الوحدانية، إفراد الله جل وعلا بالتوحيد، ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله دالة على تجريده صلى الله عليه وسلم بالطاعة. فالعبادة لله، ولا يعبد الله إلا بما شرع وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الدين كله قائم على الشهادتين، وشهادة لا إله إلا الله تدل على الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الاتباع. والله جل وعلا لا يقبل الأعمال إلا إذا كانت خالصة لوجهه موافقة لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بالإخلاص دون المتابعة أو بالمتابعة دون الإخلاص لم يقبل عمله ولم يقبل منه تقبل منه طاعته. فالدين كله قائم على الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادتين عندما ذكر مباني الإسلام، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكذلك في حديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة هي قرينة للشهادة لله بالوحدانية. ولهذا قال بعض أهل العلم بهذا الاعتبار وبهذا الملحظ، قال: التوحيد نوعان: توحيد المرسل وتوحيد المرسل. توحيد المرسل وهو الله بأن يفرد بالعبادة وأن يخلص الدين له، وتوحيد المرسل وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فيكون مدلول الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع وجاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Semoga selawat dan salam selalu terlimpahkan kepada beliau, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kajian sebelumnya, berkata Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil tentang persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihima 'anittum, beliau terasa berat bagi beliau apapun yang memberatkan kalian, harisun 'alaikum, beliau juga orang yang sangat semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat penyantun dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Makna dari syahadah atau persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah adalah dengan mentaati apa yang diperintahkan olehnya, mempercayai apa yang dikabarkan olehnya, meninggalkan apapun yang dilarang dan dicela olehnya, dan tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Dalil salat, dalil zakat, dan tafsiran dari tauhid adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa, mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama hanya baginya, menjauhi kesyirikan, wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Sedangkan dalil dari rukun puasa adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattakun, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semuanya bertakwa. Kemudian dalil dari rukun haji adalah firman Allah Ta'ala, walillahi alal nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan bagi Allah atas manusia ibadah haji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu mendapatkan jalannya. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, barang siapa yang mengingkari hal ini maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya dari seluruh alam ini. Maksudnya Allah tidak membutuhkan seluruh alam ini. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, musannif di sini membicarakan dan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ini adalah pasangan dari persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima dari seorang hamba persaksian la ilaha illallah kecuali apabila persaksian tersebut berpasangan dengan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah adalah pasangan dari persaksian kalimatut tauhid. La ilaha illallah, Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah jalla wa ala di dalam banyak tempat, di dalam Al-Quranul Karim, menyandingkan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyandingkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak tempat juga Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di dalam beberapa tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan antara persaksian Muhammadur Rasulullah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dengan persaksian bahwa la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah, persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, ini menunjukkan keesaan Allah, bahwa Allah lah yang berhak untuk ditauhidkan. Sedangkan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah ya, ini menunjukkan tentang tauhid atau mengesakan beliau dalam ketaatan. Mengesakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ketaatan. Oleh karenanya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diterima kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita bisa memahami bahwa seluruh agama ini berdiri di atas syahadatain. Seluruh agama ini sebenarnya berdiri di atas dua persaksian ini. Persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah menunjukkan keikhlasan. Dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah, menunjukkan tentang ittiba atau mengikuti beliau dalam ibadah. Allah Jalla wa'ala tidak akan menerima amalan-amalan seorang hamba kecuali apabila amalan tersebut benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, barang siapa yang melakukan amalan ibadah dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan nabi, atau sesuai dengan tuntunan nabi tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ketaatan tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Sehingga ini menunjukkan bahwa seluruh agama ini sebenarnya berdiri di atas dua persaksian. Persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai penyebutan rukun Islam dengan rukun ini, yaitu dengan syahadatain. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam ini dibangun di atas lima pilar. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Begitu pula dalam hadis Jibril, hadis yang masyhur dengan sebutan hadis Jibril, beliau disebutkan di situ, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jibril mengatakan demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam adalah dengan engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini pasangan dari persaksian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak diibadai. Oleh karena itu, sebagian ulama, karena melihat sisi ini, sebagian ulama mengatakan bahwa tauhid itu ada dua macam. Tauhid itu ada dua macam. Tauhidul mursil, mengesakan pengutus, wa tauhidul mursal, dan mengesakan yang diutus. Tauhidul mursil maksudnya adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah. Karena Allah lah yang mengutus para rasul. Wa tauhidul mursal, sedangkan tauhid yang diutus maksudnya adalah mentauhidkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tidak menyembah Allah jalla wa ala kecuali dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, petunjuk dari syahadatain, maksud dari syahadatain adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala, agar seorang hamba tidak menyembah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar seorang hamba tidak menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Dan dengan apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الكريم الذي ختم الله عز وجل به النبوات فلا نبي بعده كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجاءه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نبي بعدي فبه ختمت النبوات والرسالات فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام ولا رسول وهو صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر وهو عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومعنى ذلك أن تكون محبته مقدمة على محبة النفس وأن تكون طاعته مقدمة على طاعة النفس لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك فوجب عليك أن تحبه محبة مقدمة على محبتك لنفسك وأن تطيعه طاعة مقدمة على طاعتك لنفسك قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال لعمر رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ولهذا وجب على كل مسلم أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبته لنفسه الله جل وعلا قرن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Kemudian مؤلف رحمه الله mengatakan ودليل شهادة أن محمد رسول الله, dalil tentang persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh menjelaskan tentang Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia. Nabi yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian sehingga tidak ada nabi setelah beliau. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Tidaklah Muhammad adalah bapak atau ayah dari salah seorang dari kalian. Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada nabi setelahku. Dengan beliau inilah kenabian ditutup. Begitu pula kerasulan. Tidak ada rasul setelah beliau lagi. Tidak ada nabi setelah beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul awwalina wal akhirin. Pemimpinnya umat terdahulu dan umat yang datang belakangan. Sayyidu waladi Adam ajma'in. Beliau adalah pemimpin anak Adam seluruhnya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Saya adalah pemimpin anak Adam dan saya tidak sombong dengan kata-kata ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi seorang mukmin dari dirinya sendiri. Sebagaimana firman Allah jalla wa ala, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih utama bagi kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Maksudnya adalah bahwa harusnya kecintaan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih besar, lebih tinggi daripada kecintaan dia kepada dirinya. Harusnya ketaatan seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dan lebih besar, lebih kuat daripada ketaatan dia kepada dirinya sendiri. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih utama dari dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang lebih menginginkan kebaikan dari diri kita sendiri. Oleh karenanya, kita wajib untuk mencintainya melebihi kecintaan kita kepada diri kita. Kita harusnya lebih mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi ketaatan kita kepada hawa nafsu kita, kepada diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya melebihi orang tuanya, melebihi anaknya dan melebihi manusia semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan kepada sahabat Umar, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya melebihi dirinya sendiri. Oleh karenanya diwajibkan atas setiap muslim untuk mengedepankan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada dirinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan kepada Allah, yaitu dalam firman-Nya, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ." Katakanlah wahai Muhammad, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta kalian yang kalian usahakan, dan perdagangan kalian yang kalian takutkan kerugiannya, begitu pula rumah-rumah kalian yang kalian senangi, apabila itu semua lebih kalian cintai melebihi Allah dan Rasulnya dan melebihi jihad di jalannya, maka tunggulah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan kalian. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga amalan atau tiga keadaan. Apabila seseorang berada dalam tiga keadaan ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Di antaranya adalah bahwa apabila Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi selain keduanya. والشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله يأتي تقريرها وبيان معناها لاحقا عند المصنف رحمه الله. بدأ هنا بذكر الدليل، قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم أي أرسل إليكم وبعث إليكم رسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام، من أنفسكم أي منكم تعرفونه، ليس من الملائكة ولا من الجن، بل هو بشر مثلكم، تعرفون نسبه وتعرفون حسبه وتعرفون خلقه وأدبه عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فهو عليه الصلاة والسلام رسول من البشر لا من الملائكة ولا من الجن، نشأ بين الناس وعاش مثل الناس، يأكل الطعام مثلهم ويشرب الشراب مثلهم، لكن الله عز وجل شرفه على البشر بتتميمه مقام العبودية، وشرفه على البشر بأن اصطفاه واجتباه وجعله نبيا رسولا وجعله سيد ولد آدم أجمعين. ولهذا قال الله في القرآن قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثله مثل البشر، له أم وله أب وحاله كحال البشر، لكنه يوحى إليه، يأتي الوحي من رب العالمين، بعثه الله وأرسله وجعله سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وجعله بشيرا ونذيرا. قال عزيز عليه ما عنتم، أي من صفته ونعته عليه الصلاة والسلام أنه يشق عليه الأمر الذي فيما شق عليكم وعنت. عزيز عليه ما عنتم أي يشق عليه صلوات الله وسلامه عليه كل أمر فيه عنة على الناس. ولهذا كان دينه عليه الصلاة والسلام دين السماحة واليسر، قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. كان عليه الصلاة والسلام رفيقا حليما متواضعا لينا، قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك. وقوله حريص عليكم أي حريص على هدايتكم وعلى ما فيه سعادتكم ونجاتكم من النار ومن سخط الجبار. وجاهد عليه الصلاة والسلام في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، جاهد في الله حق جهاده نصحا للعباد ورحمة بالخلق ودعوة إلى الله واجتهادا في إنقاذ من النار ومن سخط الله، يقابل إساءة من أساء إليه بالصفح وعدوان من اعتدى بالعفو، ويلين الجانب ويخفض الجناح وينصح للناس حرصا عليهم. حريص عليكم أي على صلاحكم وهدايتكم واستقامتكم ونجاتكم من النار وسخط الجبار. بالمؤمنين رؤوف الرحيم أي من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه صاحب رأفة ورحمة بعباد الله المؤمنين. Persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala akan dijelaskan oleh musannif rahimahullah dalam kesempatan yang akan datang. Namun di sini musannif rahimahullah mulai menyebutkan dalil tentang persaksian Muhammadur Rasulullah bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Beliau mengatakan wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dalil tentang persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Laqad ja'akum, benar-benar telah datang kepada kalian, maksudnya adalah telah diutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari diri kalian sendiri, maksudnya adalah dari jenis kalian. Kalian mengetahuinya, beliau bukanlah dari malaikat, bukan pula dari jenis jin, akan tetapi beliau adalah manusia seperti kalian. Kalian mengetahui nasabnya, kalian mengetahui kehormatannya, kalian juga mengetahui bagaimana akhlaknya dan adabnya kepada manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, seorang utusan dari manusia. Beliau bukanlah malaikat, beliau juga bukan jin. Beliau hidup di antara manusia, beliau hidup di tengah-tengah manusia. Beliau makan, beliau minum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau di atas manusia yang lainnya dengan penyempurnaan tingkatan ibadah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas manusia yang lainnya dengan dipilihnya beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Beliau juga dijadikan sebagai Sayyidu Waladi Adam, pemimpin anak Adam seluruhnya. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian. Akan tetapi aku diberikan wahyu. Dari sini kita bisa memahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Dia seperti manusia yang lain. Beliau punya ibu, punya bapak, dan keadaan beliau juga seperti keadaan manusia yang lainnya. Akan tetapi beliau diberikan wahyu oleh Allah Rabbul Alamin. Allah mengutusnya, menjadikannya sebagai pelita bagi alam semesta. Beliau adalah seorang da'i kepada Allah. Dan beliau adalah pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian, terasa berat olehnya apapun yang memberatkan kalian. Maksudnya adalah di antara sifat baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau merasa berat apabila ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Inilah makna dari firman Allah ini. Terasa berat olehnya apapun yang memberatkan manusia. Oleh karenanya, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam ini adalah agama yang ramah, agama yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya menyabdakan, "Bu'ithu bil hanifiyatis samha." Aku diutus dengan agama tauhid yang ramah. Begitu pula sabdanya dalam hadis yang lain, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. "Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada orang yang tasyaddud, orang yang terlalu keras dalam agama ini, kecuali orang tersebut akan dikalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara kepribadian beliau adalah seorang yang ramah, orang yang santun, orang yang tawadhu, dan orang yang halus kepada yang lainnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan hal ini di dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Dengan rahmat dari Allah engkau bersikap halus kepada mereka orang-orang kafir. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Seandainya engkau keras atau perkataanmu tidak halus, hatimu juga keras, maka orang-orang tersebut tentunya akan lari dari sekelilingmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya. Di antara kebaikan tersebut adalah kebaikan untuk memberikan, kebaikan untuk mendapatkan hidayah. Kebaikan untuk sampai pada sesuatu yang ada kebahagiaan di sana. Dan ada keselamatan dari neraka dan dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan umatnya, beliau benar-benar bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Allah, di dalam berjihad di jalannya. Beliau lakukan hal tersebut untuk menasihati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dakwah yang sangat gigih ya. Benar-benar berusaha untuk menyelamatkan manusia dari neraka dan dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau biasa membalas keburukan seseorang dengan sikap maaf. Beliau juga memaafkan tingkah-tingkah buruk orang-orang kepada beliau. Dan beliau juga orang yang sangat halus. Beliau juga orang yang sangat tawadhu. Beliau menasihati manusia. Dan ini merupakan bentuk ya, bentuk sifat beliau yang sangat ingin memberikan kebaikan kepada kaum mukminin. Harisun alaikum. Ini adalah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian sebagai umatnya. Maksudnya adalah beliau sangat semangat untuk menjadikan kalian sebagai orang-orang yang saleh, untuk menjadikan kehidupan kalian kehidupan yang baik. Beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian agar kalian istiqamah dalam jalan yang lurus dan agar kalian selamat dari neraka dan dari kemurkaan Al-Jabbar, kemurkaan Allah Jalla wa Ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan sifat beliau bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat santun dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Ini adalah di antara sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat penyantun, beliau juga sangat sayang kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Wa al-bahth lahu tatimmah. لعلنا نؤجل الكلام عليها إلى لقائنا بإذن الله سبحانه وتعالى القادم. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. Pembahasan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian setelahnya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semuanya dari apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Nah, terima kasih jazakumullahu khairan untuk pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Fadilatul Syekh dan Ikhwatul Islam pendengar serta pemirsa. Untuk selanjutnya kami akan buka di 5 menit ke depan sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa Anda hubungi kami di 0218236543. Atau pesan singkat bisa dikirim di 0819896543. Baik, sudah ada penelpon pertama, kami coba sapa terlebih dahulu. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dari mana? Abu Mizan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Silakan Pak Abu Mizan. Barakallahu fiik ya, Pak Inceh. Kemarin minggu yang lalu telah disebutkan itu syarat-syarat bahwa memang setiap ibadah itu memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar ibadah itu sah. Yang menjadi pertanyaan kemarin adalah 7 daripada syarat ibadah, yaitu ilmu, yakin, menerima, tunduk, jujur. Ke inti pertanyaannya, mohon maaf Bapak. Ikhlas dan cinta. Iya. Tapi apakah, ya pertanyaannya, ada yang ke-8 mungkin mengingkari peribadatan kepada Togut. Gitu, Pak. Nah. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Mizan. Silakan Ustaz. نعم. الكفر بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، في الآية التي تلي آية الكرسي. فاشترط في هذه الآية لأن يكون المرء مستمسكا بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله أن يكفر به الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد. فكل من عبد من دون الله وهو راض بذلك فهو طاغوت، ويجب أن يكفر به ويبرأ منه ومن عابديه. فهذا من شروط لا إله إلا الله. مقصود dari mengingkari peribadatan kepada tagut adalah mengingkari atau kufur kepada semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingkari semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka dia benar-benar telah berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini Allah mensyaratkan berpegang teguh kepada agama Allah dengan dua syarat. Syarat yang pertama harus beriman kepada Allah, syarat yang kedua harus kufur terhadap tagut, mengingkari tagut. Maksud kalimat tagut atau kata tagut ini maksudnya adalah dari kata-kata tughyan. Tagut berasal dari kata-kata tughyan, sesuatu yang melampaui batas. Dan maksud dari tagut adalah segala sesuatu yang diibadai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuatu tersebut ridha terhadap peribadatan tersebut. Sesuatu tersebut rela dia diibadai. Inilah yang dimaksud dengan tagut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia ridha atau rela dengan peribadatan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan tagut, dan mengingkari tagut adalah mengingkari hal tersebut. Naam. Jazakallahu khairan Syekh. Dan saudaraku seiman seakidah, hanya satu pertanyaan yang bisa kami ajukan. Mohon maaf untuk Bapak Rizal yang telah masuk via telepon, kami tidak bisa mengangkat pertanyaan Anda atau Anda yang telah mengirimkan melalui pesan singkat. فنرجو من فضيلة الشيخ الاختتام. نعم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه بمنه وكرمه، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, dan memberikan taufiknya kepada kita semuanya dalam hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.